Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya qala al-muallif rahimahullahu taala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, rukhisa li syekhil kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskina. Diberi keringanan bagi asy-syekhul kabir, orang yang telah berusia tua ya, atau orang yang telah tua renta ya. Diberi keringanan bagi dia untuk berbuka di siang Ramadan dan kemudian dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin tiap harinya. Wala qada'a alaihi, dan tidak ada kewajiban qada atasnya. Riwayat ini dibawakan oleh Ad-Daruqutni dan juga Al-Hakim, dan beliau mensahihkan. Dan riwayat ini sahih, datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasannya orang yang telah berusia tua, yang telah lemah ya, tidak mampu berpuasa ya, atau kepayahan jika dia memaksakan diri untuk berpuasa ya, maka dia diberi keringanan untuk berbuka di siang Ramadan, tetapi memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya, dan tidak ada kewajiban qadha baginya. Baik, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan riwayat ini ya, sebagai dalil na'am bahwasannya di antara uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan ya, adalah na'am uzur al-ajiz ya, anisiyam ya, karena lemah ya, tidak mampu berpuasa. Yaitu pada seorang yang telah berusia tua, yang dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menyebutkan bahwasannya seorang tua yang tidak lagi mampu berpuasa, maka dia membayar fidyah. Fidyahnya yaitu memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Wa hadzal qaul huwa sahih. Dan pendapat inilah pendapat yang benar. Pendapat yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasannya seorang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, dia boleh berbuka di siang Ramadan tetapi membayar fidyah. Wajib dia untuk membayar fidyah. Dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Nah, dan ini madhab al-imam Syafi'i dan juga madhab al-imam Ahmad. Nah, dan yang lainnya. Dan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga pendapatnya Anas bin Malik dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Nah, dan di sana ada pendapat yang lain, yaitu pendapat yang mengatakan tidak wajib membayar fidyah karena dia adalah seorang yang ajiz, yang tidak mampu. Maka ketika seorang tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk melakukan ibadah tersebut. Taib. Seperti halnya orang yang sakit atau orang yang sudah tidak bisa sholat, ya. Sholat sambil berdiri gak bisa, sambil duduk gak bisa, sambil berbaring gak bisa, sambil terlentang gak bisa, sambil mengisyaratkan gak bisa, ya. Sampai-sampai mungkin mengisyaratkan matanya pun gak bisa, ya. Nah, sehingga gugur kewajiban sholat atasnya. Nah, karena sudah tidak bisa apa-apa. Baik. Demikian pula mereka mengatakan orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa berpuasa, dan Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia sudah tidak mampu lagi melakukan hal tersebut, nah, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang dia na'am mampu berpuasa tetapi dia tidak melakukan puasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Ayat ini na'am turun ketika puasa hukumnya masih mukhayyar, masih boleh memilih, ya. Jadi kewajiban puasa itu kan na'am bertahap, ya. Pertama puasa apa? Wajib puasa Asyura. Nah, kemudian turun kewajiban puasa Ramadan sehingga puasa Asyura menjadi sunnah, wajiblah puasa Ramadan. Awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan, ada pilihan puasa atau bayar fidyah. Nah, kalau dia puasa gak perlu bayar fidyah, kalau gak puasa bayar fidyah. Dan ini hukumnya sama, nah, atau hukumnya bagi orang yang mampu puasa, bukan masalah orang sakit atau tua renta, bukan. Tetapi orang yang sehat, orang yang sehat di awal-awal puasa dipilih, boleh memilih, boleh puasa, boleh bayar fidyah. Kalau dia malas puasa maka dia bayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum, tetapi puasa lebih baik baginya. Kemudian turun ayat setelahnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang diantara kalian menyaksikan, nah, bulan tersebut, mukim dia, nah, di bulan Ramadan, maka falyasumhu, maka hendaklah dia puasa. Ini perintah, sehingga menghapus pilihan tadi yang awalnya boleh memilih puasa apa fidyah. Dengan turunnya ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka tidak ada pilihan, wajib bagi yang mampu berpuasa. Enggak ada pilihan fidyah. Nah. Baik. Sehingga Al-Imam Malik dan yang lainnya, ya, mereka berpendapat tidak wajib bayar fidyah bagi yang memang sudah tidak bisa puasa sama sekali, yang sudah tua renta. Nah. Baik. Namun pendapat yang kuat, yang rajih dalam masalah ini adalah pendapatnya jumhur pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, bahwasannya wajib bagi dia untuk membayar fidyah, karena inilah amalannya sebagian para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Kemudian juga termasuk hukumnya seperti seorang yang tua renta, nah, juga masuk dalam kategori ini adalah seorang yang sakit, yang sakitnya naam sudah divonis secara ilmu kedokteran ya, atau secara kebiasaan naam telah difonis tidak bisa sembuh. Wallahu a'lam mungkin penyakit apa ya. Yang jelas secara kedokteran atau secara kebiasaan penyakit seperti ini tidak ada yang pernah sembuh misalkan. Sehingga orang ini difonis naam tidak akan sembuh. Nah, berdasarkan kebiasaan yang sudah atau pengalaman yang sudah ada atau berdasarkan ilmu kedokteran. Nah, dokter-dokter sepakat bahwasanya penyakit seperti ini enggak akan sembuh orangnya. Nah, orang yang mengalami sakit seperti ini yang dalam bahasa naam fikihnya dikatakan alladzi la yurjabur'uh, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, yang sulit sembuh. Maka orang seperti ini hukumnya sama dengan tadi asy-syekhul kabir, orang yang sudah tua renta hukumnya. Itu apa? Dia membayar fidyah, memberi makan naam seorang miskin, satu orang miskin setiap harinya. Nah, selama 30 hari. Kalau puasanya 30 hari. Kalau puasanya 29 hari, maka selama 29 hari. Kemudian orang yang sudah tua renta tadi, yang sudah tidak mampu berpuasa lagi sehingga naam dia tidak puasa, atau seorang yang sakit yang sudah divonis tidak sembuh atau sulit sembuh sehingga dia tidak puasa di siang Ramadan. Baik. Kemudian ya, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Naam. Di hari-hari setelahnya ya, setelah Ramadan, naam, atau di bulan-bulan setelahnya, dia memiliki kekuatan atau kekuatannya kembali. Ya. Sehat lagi ternyata, ya. Tadi yang penyakit sudah divonis enggak akan sembuh, ternyata sehat lagi. Atau seorang yang tua renta tadi, yang umurnya 20 renta, enggak mampu puasa, tetapi di bulan-bulan berikutnya ternyata kuat. Ya. Mampu puasa seperti kembali seperti muda sedia kala. Ya. Apakah dia wajib mengqadha puasa ataukah tidak? Ikhtilafu. Para ulama juga berselisih dalam masalah ini. Nah, dan yang sahih adalah dirinci. Jika dia telah membayar fidyah di saat itu, nah, atau sebelum datangnya kemampuan tadi, dia sudah membayar fidyah, maka tidak perlu lagi mengqadha puasa. Nah, walaupun ternyata setelah itu dia sehat kuat, nah, tetapi dia sudah membayar fidyah di saat itu, ya, atau sebelum dia kesehatannya kembali. Akan tetapi jika belum membayar fidyah, belum membayar fidyah, maka wajib dia mengqadha puasanya. Nah, berdasarkan keumuman ayat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian sakit, nah, atau dalam keadaan safar kemudian dia berbuka, maka dia mengqadha di hari-hari yang lain. Dan orang ini sakit. Nah, demikian pula yang Syekhul Kabir yang sudah tua renta, Naam, diikutkan mulhaq hukumnya dengan orang yang sakit yang telah divonis sulit sembuh tadi. Nah, sehingga ketika belum sempat bayar fidyah ternyata kembali kesehatannya, maka wajib dia mengqadha puasa, bukan wajib membayar fidyah. Nah. Baik, demikian pula yang sudah tua ranta tadi yang kembali naam kekuatannya, ya, dia juga ketika belum membayar fidyah maka dia mengqadha puasanya. Baik. Hadza huwa shawab. Nah, sekarang masalah lagi. Seorang yang dia tua renta tadi, gak mampu puasa, atau orang yang sakit, yang sakitnya sulit sembuh, ya, divonis tidak sembuh. Nah, di bulan Ramadan dia gak puasa karena gak mampu, tetapi juga miskin. Miskin gak punya apa-apa. Nah, miskin tidak bisa membayar fidyah. Jangankan membayar fidyah, ngasih makan orang lain, ngasih makan diri sendiri aja susah. Ya, miskin. Orang seperti ini, apakah dia masih tetap bayar fidyah ketika nanti suatu saat mampu? Ya, paham ya? Nah. Ataukah tidak wajib? Nah. Juga dalam masalah ini terdapat perselisihan. Nah, bahkan dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Nah, pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat yang mengatakan tidak wajib bayar fidyah karena di saat dia puasa dia enggak mampu. Ya, enggak punya apa-apa untuk membayar fidyah. Ya. Baik. Maka gugur kewajiban fidyah saat itu. Nah, tidak wajib. Nah, kalaupun setelah Ramadan dia punya makanan atau uang untuk dibelikan makanan dan seterusnya untuk membayar fidyah. Nah, beda halnya dengan yang di bulan Ramadan dia naam enggak puasa terus dia mampu bayar fidyah tapi belum sempat misalkan, ya. Ada uang, ada makanan tapi belum sempat, ya. Maka masih ala zimmatihi, masih berkewajiban dia karena di saat wajibnya puasa dia mampu bayar fidyah. Tapi yang ini dia di saat kewajiban puasa bulan Ramadan dia enggak mampu bayar fidyah, ya. Nah, maka yang seperti ini tidak wajib membayar fidyah walaupun nanti setelah Ramadan atau di bulan-bulan yang lain dia mendadak kaya misalkan, ya, banyak uang. Nah, dia telah gugur kewajiban fidyah. Nah, baik. Karena kewajiban hal tersebut adalah naam kewajiban ketika di bulan Ramadan dan di bulan tersebut dia enggak punya sesuatu untuk membayar fidyah. Nah, beda dengan kalau itu adalah hukuman kafaroh misalkan. Nah, dia harus atau wajib bayar kafaroh. Kalau kafaroh itu tetap wajib, ya. Nah, sampai dia mampu nanti. Nah, bulan pertama, bulan kedua belum sempat, enggak mampu bayar kafaroh, tapi ternyata dia kaya mendadak, maka apa? Kewajiban bayar kafaroh masih ada karena kafaroh itu balasan terhadap jinayah pelanggaran, ada pelanggaran dia. Sehingga harus bayar kafaroh, maka kewajiban kafaroh tetap ada. Walaupun di saat Ramadan dia enggak mampu, tapi di luar Ramadan atau setelah keluarnya Ramadan dia mampu, maka wajib bayar kafaroh. Karena kafaroh itulah hukuman bagi pelanggaran. Tapi kalau puasa, nah, atau fidyah bukan hukuman pelanggaran, bukan. Tetapi dia memang boleh berbuka karena rukhsah. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian berapa ukuran fidyah? Nah, berapa ukuran fidyah? Ikhtalaf al-ulama fi miqdaril fidyah. Para ulama juga berselisih tentang ukuran fidyah. Seberapa sih makanan yang dikasih? Sekilo, dua kilo sehari? Ya. Nah, kepada si miskin. Atau seberapa ukurannya? Nah, madhab Hanafi atau Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat memberikan satu sok kurma. Kalau kurma satu sok. Nah, satu sok itu empat kali raupan, empat kali mud, ya, satu sok. Nah, jadi empat kali raupan kurma kasih ke fakir miskin, nah, setiap harinya. Kalau dia gandum maka setengah sok, setengah sok. Berarti dua raupan, nah, atau dua mud. Nah, baik. Kemudian ada pun madhab Syafi'iyah, nah, sama saja, baik itu kurma ataupun gandum dan yang lainnya, cukup satu mud, cukup satu raupan. Nah, baik, satu mud. Kemudian madhab Hanabilah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berpendapat, nah, kalau gandum itu satu mud, kalau kurma itu dua mud, ya, dua kali begini. Baik. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak ada ketetapan khusus. Nah, tidak ada ketetapan khusus. Nah, baik. Hanya saja yang penting makanan tersebut mengenyangkan si miskin. Nah, nggak ada harus sekilo dua kilo atau semut dua mud atau satu sok dua sok lah. Nggak ada batasan atau ketetapan khusus, ukuran khusus, karena memang tidak datang penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ketetapan banyaknya atau ukurannya fidyah tadi. Nggak ada. Nah. Baik. Dan inilah pendapat yang sahih. Bahwasanya enggak ada ketetapan khusus, enggak ada ukuran khusus. Nah, yang jelas fidyah yang dia berikan, makanan yang dia berikan kepada fakir atau miskin tersebut mengenyangkan si fakir atau mengenyangkan si miskin tersebut. Nah. Hal ini berdasarkan riwayat yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah berusia renta, ya, dan tidak mampu lagi berpuasa, beliau membayar fidyah. Apa fidyah yang dibayar oleh Anas bin Malik ketika itu? Beliau memberi makan kepada seorang miskin dengan apa ini? Roti, ya. Tahu ya rotinya orang Arab, ya. Bukan biskuit, ya. Nah, tapi roti yang biasa memang mereka makan. Nah, kalau kita ya kedudukannya seperti nasi lah. Nah, kalau belum makan nasi belum makan, gitu kan? Nah, ini roti yang mereka makan, yang kalau belum makan roti mereka mengatakan belum makan. Ya, walaupun udah habis nasi 5 piring, orang Arab kalau belum makan roti belum makan. Ya, walaupun sudah 5 piring nasi. Nah, seperti kita belum makan nasi ya belum makan. Ya. Baik. Beliau memberi makan khubz tadi, ya, roti walaham dengan daging. Nah, idamnya daging, lauknya daging dengan roti tadi kepada si fakir atau kepada si miskin. Ini yang beliau berikan. Nah. Baik. Sehingga riwayat ini menunjukkan tidak ada ukuran tertentu atau ketetapan tertentu tentang ukuran fidyah. Nah, harus seberapa? Tidak ada. Tetapi Naam, dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Naam. Baik itu roti atau makanan pokok negeri tersebut atau yang semisalnya yang bisa mengenyangkan si miskin tadi. Naam. Baik. Dan dianjurkan agar makanan yang dia berikan adalah makanan yang biasa dia makan. Nah, ya, biasa dia makan berasnya beras Cianjur yang bagus, yang enak misalkan, ya. Ya, bayar fidyah dengan yang itulah. Nah, jangan biasanya makan beras Cianjur, ya, bayar fidyahnya beras Dolog. Ya, murah, ya. Baik. Lah, dia memberi makan sesuai dengan makanan yang biasa dia makan. Nah. Baik. Biasanya makan daging, ya kasihlah lauknya daging. Nah. Ya, jangan untuk fidyah lauknya sambal terasi doang misalkan. Lah. Nah. Baik. Sesuai dengan kondisi. Naam, dia setiap hari atau kesehariannya. Dan boleh dalam bayar fidyah makanan mentah ataupun makanan yang matang. Nah, dan yang lebih afdol adalah yang lebih mudah bagi si miskin. Yang lebih afdol adalah yang lebih mudah bagi si miskin. Jika si miskin lebih mudah baginya menerima matengan, maka kasih yang matang. Ya, karena kalau dikasih beras, mau masak di mana? Panci aja enggak punya. Ya. Nah, bingung. Ya. Maka kasih yang matang. Nah. Baik. Mana yang mudah bagi si miskin? Nah. Yang mudah bagi si miskin diberi mentah, maka kasih yang mentah. Nah, makanan beserta lauknya. Yang mudah baginya matengan, maka kasih yang sudah dimasak. Nah. Al-amru fi hadha wasi, urusannya luas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, untuk orang yang tua renta tadi itu mencakup seorang yang sama sekali sudah enggak mampu berpuasa, atau orang yang tua renta yang masih mampu puasa tetapi disertai dengan kepayahan. Ya, payah dia. Mampu kalau dia paksa mampu. Ya. Tapi disertai kepayahan, dia harus berjuang. Ya. Maka ini pun boleh berbuka. Nah, boleh berbuka kemudian membayar fidyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Nah. Dan di sana masih banyak lagi uzur-uzur yang lain, ya. Uzur sakit, uzur haid, nifas, ya. Uzur apa lagi? Nah, dan lain-lain yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.